Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Marhamah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian membahas kitab Al-Kaba'ir yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita insyaallah malam ini akan memasuki malam ke-27 di bulan Ramadan yang mulia ini. Alangkah baiknya kalau kita benar-benar mengupayakan ya daya dan upaya kita untuk menghidupkan malam ini. Nah, dalam hadis Ubay bin Ka'ab itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai bersumpah mengatakan bahwa malam 27 Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu kita berusaha ya untuk menghidupkan malam ini ya, mulai dari nanti setelah berbuka ya sampai kemudian besok pagi di waktu subuh, kita coba hidupkan dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, malam yang keutamaannya sama dengan malam 1000 bulan. Baik. Ini mengingatkan kita tentang keutamaan malam Lailatul Qadar yang menurut sebagian ulama jatuh pada malam ke-27 dari bulan Ramadan. Baik. Pada pertemuan yang terakhir dalam pembahasan kitab Al-Kaba'ir, kita telah bahas dosa besar yang ke-43, yaitu memutuskan silaturahim, ya, memutuskan hubungan kekerabatan. Maka insya Allah di kesempatan sore hari ini kita masuk ke dalam pembahasan dosa besar yang ke-44, yaitu al-musawwir fi thiyabi wal hitan wa nahwi dzalik. Orang yang menggambar, yang dimaksud di sini adalah menggambar makhluk bernyawa, baik itu di kain ataupun di dinding dan yang semisalnya. Menggambar di sini maksudnya adalah menggambar atau membuat patung. Membuat gambar atau membuat patung, baik itu di pakaian ataupun di dinding dan yang semisalnya. Nah, ini banyak di antara kaum muslimin yang tidak tahu bahwa membuat patung itu suatu perkara yang diharamkan dalam Islam. Nggak boleh ya. Membuat patung dalam Islam ini tidak boleh. Ya, patung makhluk bernyawa itu haram hukumnya. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa patung-patung ini diharamkan. Di antaranya bahwa patung-patung ini menjadi sebab kesyirikan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, di mana kaumnya Nabi Nuh alaihissalam mengatakan la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya, kaumnya Nabi Nuh mengatakan janganlah kalian meninggalkan peribadahan kepada Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Ya, janganlah kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian dan janganlah kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Nah, ini adalah nama-nama berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana asal-muasal berhala ini? Jadi, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr ini awalnya itu adalah orang soleh, Bapak dan Ibu. Orang-orang soleh, orang yang gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka meninggal dunia, sebagian orang menginginkan agar kesolehan mereka ini dikenang. Jadi Wad, Suwa, Ya'uq, Nasr ini jadi public figure, ya, jadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Nah, ketika mereka meninggal dunia, orang-orang membuat bagaimana caranya agar mereka dikenang. Akhirnya mereka membuat patung. Ya. Akhirnya mereka membuat patung. Ada patungnya Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uk, dan Nasar. Ada lima patung ketika itu. Nah, kemudian awalnya nggak disembah, Bapak dan Ibu. Awalnya patung saja. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kemudian dicabutnya ilmu, maka kemudian patung-patung ini pun disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bahayanya patung-patung. Ya, awalnya hanya untuk menghormati sebagian figur, ya, namun kemudian setelah berjalannya waktu, ya, patung-patung itu pun disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga tidak boleh seseorang kemudian untuk membuat patung-patung. Baik. Demikian juga, ya, patung-patung, demikian juga gambar-gambar, ya, lukisan makhluk bernyawa. Nah, sering kan kita lihat ada patung, ada lukisan, orang membuat lukisan makhluk bernyawa. Ini juga keberadaannya di rumah kita akan menghalangi masuknya malaikat. Ya, kalau masuknya malaikat itu terhalangi, maka yang nanti akan bercokol di rumah-rumah kita adalah siapa? Syaitan. Ya. Jadi sebab mangkalnya syaitan di rumah kita. Ya, kadang makanya kita heran, ya, sebagian kaum muslimin itu mereka pajang foto lukisan makhluk bernyawa, atau kadang ada patungnya, bahkan kadang patungnya itu, mohon maaf ya, patungnya itu patung berhala, ya, seperti patung Buddha, ya, di dalam stupa yang terbuka, taruh di atas lemari, ya, atau patung Dewa Wisnu sedang menaiki burung Garuda. Ya, saya pernah masuk ke rumah seseorang, ya, itu di ruang tamunya itu ada patung Wisnu lagi naik burung Garuda. Padahal rumah seorang muslim, ya. Nah, sebagiannya lagi malah ditaruh di depan rumahnya. Ada patung raksasa pakai taring, kemudian pakai gada. Ya, pakai gada. Ya, saya nggak tahu ini mungkin kebudayaan zaman dulu, ya, ada kepercayaan di sana kalau patung-patung inilah yang menjaga rumah tersebut. Ya, memang menjaga, betul. Rumahnya dijaga, dijaga dari masuknya malaikat. Ya, sehingga yang dipersilakan untuk masuk itu adalah jin. Makanya jangan heran kalau misalnya rumah yang banyak gambar-gambarnya, banyak patung-patungnya, ini kadang-kadang ada gangguan-gangguan dari jin, ya, atau penduduk penghuni rumah tersebut tidak mendapatkan ketenangan, ya, karena malaikat nggak masuk. Kalau malaikat nggak masuk, setan berkentayangan dalam rumah tersebut, ya. Maka ini satu hal yang perlu menjadi perhatian kita, ya, jangan kemudian rumah kita diisi dengan gambar-gambar makhluk bernyawa, demikian juga patung-patung. Nah, tentang hukum gambar dan patung ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, ya, terdapat beberapa perincian. Yang pertama, ya, tentang hukum patung. Kalau hukum patung ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, hukumnya para sepakat, ulama sepakat bahwa hukumnya haram. Patung makhluk bernyawa, ya, patung makhluk bernyawa ini para ulama sepakat haram hukumnya, ya, baik itu yang terbuat dari batu, baik itu yang terbuat dari tanah liat, baik itu yang dipahat di kayu, ini hukumnya haram, tidak boleh, ya. Ini para ulama kata beliau sepakat bahwa hukumnya tidak boleh, ya. Maka hati-hati, ya. Sebagian orang bahkan kita lihat, ya, di daerah Muntilan itu saya kira yang buat patung-patung itu juga muslim, ya, ini nggak boleh, ya. Penghasilannya termasuk penghasilan yang haram membuat patung-patung. Ya, karena para ulama sepakat, ya, patung-patung yang dibuat entah itu dari besi atau dari apapun itu, nah, itu haram. Patung makhluk bernyawa. Makanya cukup disayangkan, ya, kalau kita lihat, ya, kalau jalan-jalan kayak ke Kulon Progo, ke Bantul, itu banyak sekali patung-patung. Makin marak saja patung-patung. Ke Purworejo ada patung apa? Siapa itu, Arjuna atau siapa yang naik kuda, ya, di ketika mau masuk kota Purworejo itu banyak patung-patung. Nah, ini bukan budaya Islam. Budaya Islam itu nggak bolehkan patung, haram hukumnya patung, nggak boleh, ya. Kemudian yang kedua adalah gambar pahatan yang bukan gambar makhluk bernyawa. Contohnya gambar atau pahatan pohon misalnya, atau pemandangan, ya, atau apapun itu, yang penting bukan makhluk bernyawa seperti manusia dan hewan. Maka mayoritas ulama mengatakan hal yang demikian diperbolehkan. Ya, hanya sahabat hanya seorang tokoh tabi'i yang bernama Mujahid saja yang mengingkari, tapi mayoritas para ulama ya, ini memperbolehkan. Memperbolehkan gambar patung atau pahatan yang bukan makhluk bernyawa. Misalnya dia bikin pahatan pohon atau pemandangan alam. Atau dia bikin lukisan pohon, lukisan pemandangan alam, lukisan sungai, lukisan danau. Yang demikian ya hukumnya diperbolehkan. Ya, hukumnya diperbolehkan. Kalau Al-Imam Mujahid tadi itu pohon yang enggak boleh ya. Karena pohon itu makhluk ciptaan Allah juga katanya. Ya, yang bisa tumbuh. Ya, sehingga enggak boleh kata Imam Mujahid, tapi pendapat ini lemah. Yang benar bahwa semuanya itu diperbolehkan. Selama itu bukan gambar atau patung makhluk bernyawa. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah gambar yang digambar ya dengan garis-garis dengan alat seperti cat atau dengan alat lukisan ya, baik itu dia di kain atau dia itu di kertas. Nah, di sini ada khilaf juga di kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama memperbolehkan. Ya. Sebagian ulama memperbolehkan. Kan disebutkan dalam hadisnya Zaid ibn Khalid, ya, beliau mengatakan illa raqman fi thawb, kecuali gambar yang berupa garis-garis di pakaian. Jadi gambar yang pakai kuas, nah ini para ulama sebagian memperbolehkan. Jadi yang tidak diperbolehkan menurut mereka adalah yang 3 dimensi. Kalau 2 dimensi ya diperbolehkan. Namun yang lebih kuat wallahu taala alam ya, yang demikian juga tidak diperbolehkan. Tapi ingat ya, ada khilaf dalam permasalahan ini, namun yang lebih kuat ya bahwa gambar makhluk bernyawa ya yang ditulis atau yang dibuat di kaos atau dibuat di kertas juga tidak diperbolehkan. Ya. Lantas bagaimana dengan yang tujuannya untuk edukasi? Ya, kalau untuk edukasi insyaallah tidak mengapa. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha masih kecil, beliau bermain dengan boneka-boneka. Ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa boneka tersebut berbentuk 2 pasang suami istri. Ya, ada boneka laki-laki, ada boneka wanita. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa bonekanya itu ya dalam bentuk kuda sembrani. Kuda yang bersayap. Ya, ini menunjukkan kalau itu untuk edukasi ya, maka tidak mengapa. Jadi boneka-boneka anak-anak atau apa namanya itu yang alat peraga seperti itu insya Allah tidak mengapa ya. Nah, ini hukum yang berkaitan dengan gambar. Bagaimana dengan fotografi ya, apakah fotografi termasuk menggambar makhluk hidup? Enggak ya fotografi diperbolehkan, bukan jadi satu permasalahan. Kenapa? Karena kita tidak membuat gambar makhluk hidup pada hakikatnya, kita hanya memindahkan ya dengan teknologi. Ya, kita pindahkan gambar makhluk Allah Subhanahu wa taala, gambar kita. Ya, kita jepret ya, entah itu dengan kamera analog atau kamera digital, kemudian kita pindahkan formatnya. Ya, jadi kita tidak menciptakan sesuatu yang baru pada hakikatnya, kita hanya mendokumentasikan apa yang ada dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hukum asal foto-foto yang dibuat baik itu secara digital maupun analog adalah diperbolehkan, bukan satu hal yang diharamkan. Hanya saja, ya, hukum asalnya memang diperbolehkan. Tapi kalau yang difoto itu adalah sesuatu yang diharamkan, misalnya memotret wanita yang berbusana ketat atau tidak berbusana sama sekali. Nah, ini haram hukumnya ya. Hukum asal memotret itu boleh. Tapi ketika itu yang difoto adalah suatu hal yang bisa membangkitkan syahwat, ya. Atau dia membuat sebuah foto, tapi kemudian foto ini untuk diagungkan. Nah, ini juga nggak boleh ya. Bukan hanya patung saja, gambar juga bisa diagungkan. Misalnya dia foto seorang tokoh agama, kemudian dia pasang besar-besar di rumahnya. Nah, ini nggak boleh juga. Ini namanya kultus, nggak boleh. Ya, jadi memang hukum asalnya itu diperbolehkan untuk memotret, tapi tergantung apa yang dipotret. Ya, kalau yang dipotret itu ternyata suatu hal yang melanggar syariat, maka tidak diperbolehkan. Ya, seperti juga wanita-wanita ya, pasang fotonya cantik kemudian dipasang jadi foto profil ya, atau pakai pakaian yang ketat dipasang foto profil, haram, nggak boleh hukumnya yang seperti ini ya. Nah, ini perincian tentang patung dan gambar. Jadi kita ulangi sekali lagi ya, bahwa kalau patung ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, para ulama sepakat tentang keharamannya. Kemudian untuk gambar yang dibuat, gambar yang bukan, gambar atau patung yang bukan makhluk bernyawa, maka hampir seluruh para ulama mengatakan yang demikian diperbolehkan. Hanya ada sebagian kecil dari para ulama yang mengingkari seperti Mujahid. Adapun gambar yang dibuat dari di kertas ya atau di media lainnya yang bukan tiga dimensi, yang dua dimensi, ya maka terjadi khilaf di kalangan para ulama, tapi yang lebih mendekati kebenaran adalah yang tidak memperbolehkan. Adapun gambar atau patung yang dibuat untuk edukasi, insya Allah tidak mengapa. Ya, ini beberapa perincian tentang permasalahan hukum gambar atau patung. Baik. Nah, sekarang kita akan bacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala yang menunjukkan keharaman orang yang membuat gambar makhluk bernyawa atau membuat patung. Ya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, ini hadisnya riwayat Bukhari semua ya. Hampir semuanya riwayat Bukhari. Berarti hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sawwara suratan kullifa ayyun fakha fiha ruh yaumal qiyamah wa laysa binafikh." Ya. Barang siapa yang menggambar ya, suatu gambar atau membuat patung, maka dia akan dibebankan untuk meniupkan ruh. Ya, pada hari kiamat nanti, walaysa binafikh. Maka dia tidak akan mampu untuk melakukannya. Jadi azab yang diberikan kepada orang-orang yang membuat gambar dan mematung adalah nanti dia di akhirat diperintahkan untuk menghidupkan apa yang dia ciptakan. Gambar dan patung itu ya, dia diperintahkan untuk meniupkan ruh di gambar dan patung yang dia buat. Walaysa binafiq, dan tentu saja dia tidak bisa untuk meniupkan ruh ke dalam apa yang dia buat. Ya. Nah, ini yang menunjukkan hukuman bagi orang yang tidak orang yang membuat gambar dan patung-patung. Ini kalau dia nggak bisa, wah dia disiksa. Coba tiupkan ruh ke patung-patung yang kamu buat. Oh saya nggak bisa, siksa ya. Kemudian setelah disiksa, dibangunkan kembali, kemudian diperintahkan dia, ayo hidupkan apa yang telah kamu ciptakan. Oh saya nggak bisa, siksa lagi. Terus lagi dibangkitkan lagi, disuruh lagi dia menghidupkan apa yang dia ciptakan terus menerus sampai kemudian dia ya selesai hukumannya, baru tidak lagi disiksa dengan cara yang seperti itu. Ya, jadi ini adalah hukuman yang cukup berat bagi orang-orang yang suka membuat gambar-gambar dan patung-patung. Dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta untuk menghidupkan ya makhluk yang telah dia ciptakan atau membuat menghidupkan patung-patung dan gambar-gambar yang telah dia ciptakan. Baik. Ini hadis yang pertama. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum, muttafaqun alaih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, nah ini perhatikan Bapak dan Ibu, bukan satu hukuman yang remeh. Karena Nabi alaihi salatu wasallam, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Termasuk orang yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat nanti adalah para pematung dan para ya pembuat gambar. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Maka akan dikatakan kepada para pematung dan orang-orang yang suka melukis ya makhluk bernyawa, ahyu ma khalaqtum. hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Ya. Ya, ini hukuman bagi mereka yang suka membuat patung-patung dan gambar-gambar makhluk bernyawa. Nanti dia akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan apa yang telah dia ciptakan, dan dia tentu tidak akan bisa. Baik. Waqalat Aisyah. Nah, ini kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya untuk menyingkirkan gambar yang ada di rumah. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, qadima Rasul sallallahu alaihi wasallam min safar. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru kembali dari perjalanan jauh. Waqad satartu sahwatan li bikiramin fihi tamatsil. Dan ketika Nabi pulang, ya, aku menutup rak atau lemari yang ada di rumahku dengan tirai fihi tamatsil, yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Jadi di rumahnya Aisyah ketika itu ada sebuah rak yang ditutup dengan sebuah tirai yang ada gambar-gambarnya. Ya. Qala fahataka wa talawwana wajhuhu. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik kain tersebut, talawwana wajhuhu. Kemudian wajah beliau pun berubah warnanya. Artinya beliau marah ketika melihat ternyata di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha ada tirai yang bergambar makhluk bernyawa. Fahataka wa talawwana wajhu. Maka Nabi menarik ya tirai tersebut, kemudian beliau pun memerah wajahnya, berubah wajahnya. Qala ashaddu an-nasi 'adaban indallahi alladhi yudhahuna khalqallah. Kemudian beliau mengatakan, dan paling besar ya, orang yang paling besar, paling dahsyat adabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menandingi dengan membuat gambar-gambar dan patung-patung. Ya. Sehingga tidak boleh ya. Ini dalil yang menunjukkan jangan ada patung-patung dan gambar-gambar di rumah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menariknya. Ya. Kecuali misalnya gambar-gambar tersebut dalam keadaan dihinakan. Apa maksud dihinakan? Misalnya gambar yang ada pada keset. Ya, kan dihinakan itu, diinjek-injek. Maka tidak boleh. Ya, tidak boleh selain yang dihinakan, ya. Kalau yang dihinakan seperti dijadikan bantal ya, bantal untuk sandaran, atau karpet yang bergambar, atau keset, ya, yang demikian tidak mengapa, insya Allah. Tapi kalau misalnya dia dipajang gambar-gambarnya, ya, atau ditaruh untuk menutupi rak, ya, jadikan tirai, nah ini tidak boleh, ya, ini tidak boleh. Baik. Nabi SAW kemudian mengatakan, asyaddun nas adaban indallahi ladhi yudahuna khalqallah, yang paling dahsyat adabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berusaha menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala wa fi sunanin. Wa fi sunani bi isnadin jayyid. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, yakni oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, ya, beliau mengatakan, yakhruju unuqun minan nar fa yaqulu inni wakaltu bi kulli man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bi kulli jabbarin anid wa bil musawwirin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan keluar leher dari neraka, kemudian leher itu mengatakan, inni waqaltu bi kulli man da'a Allah man da'a ma'allahi ilahan akhar. Sesungguhnya aku diwakilkan ya dengan aku diwakilkan ya untuk menyiksa man da'a ma'allahi ilahan akhar, barang siapa ya menyiksa orang-orang yang menyembah kepada yang selain Allah. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwa akan keluar sesuatu untuk menyiksa orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bi kulli jabarin anid, dan untuk menyiksa orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim yang berpaling dari kebenaran. Wa bil musawwirin, dan juga diperintahkan untuk menyiksa orang-orang yang menggambar atau orang-orang yang membuat patung. Jadi ada tiga golongan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diazab pada hari kiamat. Ya. Di antaranya adalah orang yang melakukan kesyirikan, kemudian orang yang suka melakukan kezaliman, dan para ya pematung dan pembuat gambar makhluk bernyawa. Ini termasuk yang diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya hati-hati ya, hati-hati dari perbuatan yang disebutkan di sini ya, menyembah yang selain Allah, kemudian bersikap sombong dan zalim kepada sesama, dan juga orang yang menggambar. Baik. Shahahu Tirmidzi, hadisnya disahihkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian dalil selanjutnya muttafaqun alaih, hadisnya Bukhari Muslim yang meriwayatkan, qala innal ladina yasna'una hadhihi surah yu'adzaban atau yu'adzabun yaumal qiyamah. Yuqalu laha ahyu ma khalaqtum. Ini sama dengan hadis sebelumnya. Sesungguhnya orang-orang ya yang membuat gambar-gambar ini, maka dia akan diazab pada hari kiamat. Ya, kemudian dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum. Hidupkanlah kembali apa yang telah engkau ciptakan. Nah, ini hukuman bagi orang-orang yang membuat gambar-gambar dan patung-patung. Ya, dia akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan apa yang telah dia ciptakan. Kemudian hadis selanjutnya dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu musawwirin finnar yuj'alahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fayu'adzibuhu fi jahannam. Na'udzubillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, setiap orang yang menggambar makhluk bernyawa atau para pematung akan dimasukkan ke dalam neraka. Yuj'allahu bikulli suratin sawwaraha nafsan. Maka nanti apa yang dia buat, baik itu berupa patung-patung maupun berupa gambar-gambar, yuj'allahu bikulli surah ya sawwaraha nafsan ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan apa yang dulu pernah dia pahat dan apa yang dulu pernah dia gambar. Fayu'adzibu fi jahannam, maka orang tersebut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ya gambar-gambar dan patung-patung yang pernah dia ciptakan. Jadi nanti patung-patung yang pernah dia buat, patung-patung yang pernah dia pahat, ini akan diberi nyawa. Kemudian apa yang terjadi? Nah, patung-patung inilah yang kemudian mengazab orang yang telah membuat dirinya. Fayu'adzibuhu fi jahannam. Maka patung-patung itulah yang akan mengazab dia di dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Kemudian yang terakhir, qala yaqulullah azza wa jal. Ya, hadisnya adalah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yaqulullah azza wa jal, "Wa man adlamu mimman dhahaba ya yakhluqu khalqan ka khalqi. Falyakhluq habatan aw liyakhluq sya'iran aw liyakhluq dzakaran." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan ciptaan seperti ciptaanku? Dia bikin patung mirip sekali dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, falyakhluqu habatan, maka hendaknya dia ciptakan. Coba kamu ciptakan sebutir biji, biji-bijian. Coba ciptakan sebutir beras. Coba ciptakan sebutir gandum, ya. Au liyakhluqu syairan, atau hendaknya dia ciptakan syair, yakni gandum. Coba dia ciptakan satu biji beras itu, bisa nggak dia menciptakannya satu biji beras? Atau kalau nggak bisa, coba ciptakan satu butir gandum, sama saja nggak bisa dia. Auliyah luku zarrotan, atau coba dia hidupkan, atau coba dia ciptakan satu ekor lalat, tentunya nggak ada yang bisa. Ya, walaupun itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling kecil, ya, baik itu habbah, ya, biji-bijian atau syairatan yang bentuknya seperti gandum, atau ya dia ciptakan seekor lalat, tentunya tidak ada yang sanggup untuk melakukannya. Ya. Wa sahha annahu sallallahu alaihi wasallam la'anal musawwir, dan telah sahih. Ya, jelas sekali bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang membuat patung-patung atau gambar-gambar. Nah, sehingga perlu kita ketahui bahwa ini hukumnya tidak boleh, ya. Ya. Memasang patung saja di rumah ini dosa dan menyebabkan malaikat tidak masuk. Apalagi dia yang membuat. Ya, apalagi dia menggantungkan mata pencahariannya dari membuat patung-patung. Ya, maka ini juga tidak boleh. Ya Ustaz, kan enggak kita maksudkan untuk disembah Ustaz. Kita kan cuma buat patung aja. Ya enggak boleh ya, orang buat patung itu, beli patung itu untuk diapain? Ya, apakah untuk menemani dia perjalanan aja, ditaruh patung berhala di sampingnya? Enggak. Ya, mereka mengatakan mereka menjaga apa yang mereka sebut sebagai harmoni itu. Ya, maksudnya apa? Tanpa mengetahui bahwa itu adalah sebuah dosa besar. Ya, maksudnya apa? Saya sempat mikroslip tadi ya. Maksudnya ketika mereka membuat patung-patung itu nggak sadar mereka bahwa mereka telah melakukan sebuah perbuatan dosa besar. Ya, nah inilah dosa besar yang mungkin perlu kita ingatkan kepada kaum muslimin. Barang siapa yang di rumahnya masih ada patung-patung, maka hendaknya dia keluarkan dari rumahnya dan kalau bisa dia hancurkan. Karena dahulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi alaihi salatu wasalam, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memasuki kota Makkah, ya, kemudian menaklukkan kota Makkah, ya, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib kecuali untuk menghancurkan gambar-gambar dan menghancurkan patung-patung. Jadi gambar-gambar dan patung-patung itu dihapus dan dihancurkan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Ali dalam hadis riwayat Muslim, "La tada' suratan illa tamastaha, ya, wala qabran musyrifan illa sawaitaha au sawaitahu." Janganlah engkau meninggalkan sebuah gambar atau sebuah patung melainkan engkau hancurkan, dan janganlah engkau meninggalkan satu kuburan yang ditinggikan melainkan engkau harus ratakan. Ya, jadi ini hukum patung-patung tersebut harus dihancurkan. Ya, gambar-gambar juga harus dihancurkan. Gambar-gambar yang dipajang-pajang jangan dipajang-pajang lagi. Ya. Ya, karena ini juga menjadi sebab malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah kita. Ya. Ini satu hal yang perlu menjadi perhatian kita, tidak boleh ya hukumnya seorang muslim membuat patung-patung dan gambar-gambar makhluk bernyawa. Maka barang siapa yang dulu pernah membuat seperti itu, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kajian kita di sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti ba'da Idul Fitr bismillahi taala. Baik, kami kembalikan kepada Mas Adit. Sekarang berbukanya cepat ya. Jam berapa, Adit? 17.32 ya. Ya, makanya kita jangan mepet ini. Baik. Alhamdulillah, telah kita mendengarkan kajian disampaikan oleh Ustaz Wirahmadi Ribaron. Semoga kita semakin bertambah ilmunya dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk minggu depan, offline ya, Ustaz. Minggu depan enggak lebaran ya, lebaran dulu. Libur dulu ya insyaallah ya. Insyaallah minggu depan libur. Mungkin bisa menyesuaikan waktunya lagi. Ya, Ustaz. Ya, insyaallah. Kami tetap kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Adit. Jazakallah khairan. Selamat berbuka puasa.